Ada dua orang transaksi jual beli. Anggap aja namanya Joko, namanya dua Anton. Buat soal cerita, maaf Pak, saya suka matematika, saya suka soal cerita. Jadi kata si Joko kepada si Anton, saya punya laptop ini saya hargai 1 juta rupiah. Misalnya. Kemudian sebelum barang ini sampai ke tangan si Anton, Anton sudah ada pihak ketiga yang mau beli 1.100.000 rupiah. Maka si Anton membeli kepada si Joko dengan jumlah 1 juta dan dapat untung 100.000 walaupun barangnya belum sampai ke tangan dia. Gitu Pak ya? Lihat di Hansel bagaimana kita mencermati masalah ini. Yang pertama, lihat kepada transaksinya. Apakah sempurna atau belum sempurna? Kembali kepada kaidah kapan dikatakan sesuatu telah diserah terimakan. Ini penting ya. Kapan dikatakan barang itu sudah diserah terimakan? Apakah setelah barang itu sampai di rumahnya baru dikatakan serah terima, ataukah dengan sempurnanya akad langsung terima sama dia barangnya? Misalnya barangnya di rumah, nanti akan diantar ke rumah, sehingga untuk ngantarnya butuh waktu sejam lamanya misalnya. Apakah dengan dibayar kemudian pisah badannya sudah dikatakan serah terima atau belum? Ini penting sekali. Kata ulama rahimahullahu ta'ala, untuk hal ini tergantung kepada uruf, kepada adat istiadat di tempat tersebut. Apakah bila telah dibayar dan berpisah badan itu menjadi miliknya atau belum? Kalau sudah, maka sah jual belinya. Kalau enggak, maka enggak sah jual belinya. Dan juga tentang hal ini, apa semua tidak mudah karena punya konsekuensi. Misalnya, kalau dikatakan bahwa terima itu bisa dikatakan menerima kalau sudah sampai ke rumahnya. Maka bila Bapak mengantar, si Joko mengantar barangnya, kemudian kecelakaan, laptopnya pecah. Apakah si Joko yang jual ini berhak dapatkan uangnya atau tidak? Kalau katanya serah terimanya itu dipastikan adanya setelah barang sampai ke pemiliknya, maka si Joko itu wajib mengganti barang tersebut. Kalau enggak, maka ia bisa menggagalkan transaksinya, uang kembali, barang enggak. Jadi kita lihat, ini penting. Yang ini membuat antara ustaz berbeda pendapat. Yang rajih wal alami shawab, bila sempurna akadnya, maka berubah menjadi milik orang tersebut, walaupun barangnya masih di perjalanan. Sehingga bila ada kerusakan, yang mengantar hanya diminta memperbaiki kerusakannya dan gak mengganti barangnya. Sama dengan kargo, kalau rusak diminta untuk apa? Memperbaiki dan gak mengganti barangnya. Jadi akhirnya sini ternyata si Anton dibolehkan menjual barang karena sudah menjadi miliknya. Ini panjangnya. Kata ibu, susah-susah memahaminya, kok panjang banget. Karena kita jawabannya, bahwa itu dibolehkan karena sudah menjadi milik si Anton. Jawaban gampangnya. Ya. Dengan alasan bahwa transaksinya sudah sempurna. Iya, walaupun belum dibayar. Bila sudah sempurna akadnya dan berpisah badan, maka pembayaran namanya utang. Sama dengan bapak misalnya jual beli kredit. Nah, kalau tunggu pembayarannya sempurna setahun baru bisa jual barangnya. Kan gitu? Kita katanya bahwa ketika pindah barang itu menjadi miliknya kita, kita boleh menjualnya. Dan kita punya hutang. Nyicil selama setahun lamanya. Jadi ingat ya, kaidahnya bahwa selama sempurna transaksinya dan sudah pisah majlisnya, pisah apa? Majlisnya, maka telah sempurna pindah kepemilikan. Masalah barangnya kapan diantar dan kapan dibayar tidak mempengaruhi akad tersebut. Paham ya? Penting ini untuk mengetahui kapan dikatakan akad sempurna. Enggak. Yang benar demikian. Dan demikian yang ada. Misalnya saya pesan. Pesannya ke Pak Afik, misalnya saya pesan 1 ton bahan kimia misalnya. Misalnya harganya 50 juta, 50 juta. Sepakat Pak, sepakat, berhenti. Afik ngomong ke pabrik kimia, cari mobil truk untuk bawa seton kimia sampai ke saya. Setelah sampai, saya bayar nanti uangnya, transfer. Mungkin 2-3 hari setelah sampai baru di transfer. Apakah kemudian saya gak boleh memakainya sampai saya mentransfer barang tersebut, uang tersebut, karena belum bayar? Paham ya masalahnya ya? Ini ada di mana-mana. Saya Pak pesan transaksi jual beli selesai, barang butuh waktu untuk sampai ke tempat paling 1 hari. Kemudian yang bayar pun membayarnya mungkin telat 2-3 hari. Apakah barang sampai karena saya belum transfer kemudian saya gak boleh menggunakan barang tersebut? Tidak ada, mesti boleh dipakai. Kenapa boleh dipakai? Karena sempurna akadnya. Sehingga barang tersebut pindah milik saya, uang ini adalah tanggungan saya yang bayar ke Pak Afik tersebut. Paham ya? Sama tadi dengan bahwa pembayaran itu bukan menjadi sebab serah terima, karena kalau dia hutang, kapan serah terimanya? Sampai bayar. Kalau saya beli barang sama orang hutang, maksudnya gak boleh jual, sampai bayarnya lunas. Jadi yang penting adalah bagaimana akad sempurna. Bila sempurna maka otomatis kepemilikan pindah kepada yang membeli. Paham ya? Bisa jadi sempurna dengan pembayaran langsung di muka. Nah, bisa jadi pembayarannya tidak di muka. Maka yang penting adalah bagaimana sempurna kemudian pisah majlisnya. Bila belum pisah majlisnya masih ada khiyar majlis, dan ini nanti kita bahas pada perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Paham? Mana Mas? Ada. Nah, itu masalahnya. Kalau misalnya dengan sah, dengan sempurnanya akad transaksi tersebut, maka barang itu milik pembeli, maka dari pengiriman sampai itu adalah milik apa? Pembeli. Milik pembeli. Sehingga bila kerusakan ada, saya menanggung pembeli, kecuali kalau yang ngirim ini ceroboh. Yang kirim apa? Ceroboh. Misalnya sebelum dikirim kena gempa, tsunami, habis semuanya. Maka sang penjual tidak punya kewajiban mengganti barang tersebut. Sebab dia sudah milik pembeli. Tapi kalau dia masih milik penjual, maka akadnya gagal dan dia mengembalikan uang kepada sang pembeli tersebut. Paham ya? Ini penting, masalahnya banyak, banyak masalah. Kita kalau beli mesin cuci, kan diantar ke rumah. Sama apa? Sama tokonya. Kalau dia kecelakaan. Katakan itu milik saya. Kalau kecelakaannya bukan karena kecerobohan, maka dia musibah, kita tidak punya hak menuntut kepada toko tersebut. Paham ya? Ini masalahnya banyak, jadi sengketa. Jadi sengketa hanya karena hal tersebut. Gantian sama kertas. Bagaimana hukum jual beli kopi yang berasal dari kotoran luwak? Kopinya mahal ini, satu gelas sampai 100.000 rupiah. Namanya kopi luwak, bukan kotoran luwak. Jadi luwak itu apa bahasa Indonesia luwak ini? Musang. Musang kalau kencing wangi enggak? Musang kalau kencing wangi enggak? Wangi. Itu kalau tahu musang ya. Asal jangan jadi musang berbuka muka manusia ya. Jadi musang ini kalau punya hobi makan kopi. Namun kopi itu tidak hancur. Keluar utuh. Keluar utuh. Maka ia bukan kotoran luwak. Dimakan sama-sama itu ada fermentasi di dalam tubuh lambungnya sang musang dan keluar utuh kayak kopi. Dan terbukti bersih dari najis. Dengan apa dibersihkan? Diambil kopinya, dibersihkan kopi dari najis. Maka semua barang, ini kaidah kepada fikih ibadah juga. Makanya semua jawaban fikih ibadah. Yang kena najis, apa hukumnya? Wajib disucikan sebelum digunakan. Kopi luwak tersebut, apakah bisa enggak dibersihkan sehingga hilang kotorannya? Jawabannya, bisa. Dibersihkan, setelah bersih, maka ia digoreng, ya, sangrai ya, dan ditumbuk. Jadilah kopi luwak. Rasanya katanya lebih enak dari kopi biasa. Dan saya lihat karena mahalnya mungkin benar. Karena belum pernah makan, belum pernah minum kopi luwak. Makanya fatwa MUI jelas menghalalkan kopi luwak tersebut. Jika ada kaidah-kaidah kita bisa sampaikan ya. Dan kalau antum mengaji kaidah insyaallah semuanya gampang. Monggo, Pak. Utang sama utang. Artinya jualnya barang yang belum ada, uangnya belum ada. Bukan ada, cuma butuh waktu untuk mindahkan. Paham ya? Artinya barangnya masih dihutang, uangnya juga masih dihutang. Ini gak boleh. Hutang dengan hutang. Bisa contohkan? Antum itu belum punya hak kepemilikan. Antum juga belum jadi wakilnya orang yang mau memiliki. Uangnya pun belum ada. Janji. Saya akan beli. Ini enggak. Saya beli barang ini gini. Sekian saya hutang uangnya. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Makanya ada istilah namanya istisna Ya. Itu mirip dengan ini. Saya ngomong sama orang, Pak, buatkan saya kursi. Berapa harganya, Pak? 50.000. Jadilah akad jual beli. Ada enggak barangnya? Enggak ada. Kemudian uangnya ada enggak uangnya? Enggak ada. Kalau ia dibayar di muka namanya apa? Salam. Dia enggak bayar, tapi dia minta dibuatkan. Ada ulama yang mengharamkan karena dia bai'din bid'in. Yang rajih tidak. Karena kebutuhan masyarakat demikian hebatnya. Dan ia membeli kepada orang yang memang punya untuk bisa melaksanakan tersebut. Makanya istisna ini ada khilaf ulama, dan yang rajih wal alam bisawab adalah dibolehkan karena memang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada. Kalau antum pabrik dengan kita, ya, gak mungkin antum masuk uang pabrik ngasih barang nanti. Mesti mengatakan, Pak, saya buatkan, nanti saya bayar ketika barang ada. Dan transaksinya diadakan di awal. Harga dan segala macamnya. Sehingga kita wajib membayarnya bila barangnya ada. Ustaz, bagaimana halnya jika pembeli menawar harga ijab dan oleh penjual diberi jawaban qabul beberapa hari kemudian, disebabkan misal jual beli lewat email? Bolehkah Ustaz? Sahkah ijab qabulnya? Ijab qabulnya sah bila sampainya email dengan apa? Tulisan, dan dia akan tetap ada terus dibaca dan dijawab. Hilang enggak tulisannya? Dan dia berlaku sampai yang ijab membanggakan apa? Emailnya. Maka dibolehkan. Artinya seakan-akan email sampai itu itulah ijabnya. Dan dia balas. Dan sampai kepada yang ijab, posisinya apa? Sudah ada ijab kabul. Perlu membolehkan hal itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bolehkah jual beli anak-anak SD umur 5-6 tahun dekatin sekolah? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa untuk permasalahan yang sepele, ya, yang sepele, dan itu biasa terjadi setiap harinya, maka dibolehkan untuk at-taisir. Karena al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kita bisa bayangkan bila anak-anak itu mau beli cilok yang harganya Rp500, harus orang tuanya yang mewakilinya. Masyaqqah tidak? Susah enggak? Kata antum, enggak susah dia kalau satu anaknya. Kalau anaknya 6. Hah? Anaknya 6. Masa 6 orang beli cilok harus di orang tuanya yang beliin cilok setiap harinya? Ada masyaqqah. Maka ulamatan boleh dibolehkan, syaratnya sepele. Kira-kira apa batasan sepele, sepele? Kalau antum hilang uang 1.000 rupiah, nyari enggak? Nyari enggak antum kalau uangnya hilang 1.000 rupiah? 5.000, hilang. Nyari enggak? Hah? Enggak nyari. 10.000, nyari enggak? Hah? Enggak nyari. Ya. Kecuali desa. Dengan bukti antum ngasih uang 10.000 gampang. Remeh. Tapi kalau antum sampai hilang gambarnya Soekarno-Hatta, nyari enggak? Hah? Nyari. Ya. Inilah makanya kan saya bahwa memang fikih jual beli itu butuh muayasyah. Hidup dengan jual beli. Walaupun dia bukan pedagang, tapi dia senantiasa melihat sistem perdagangan ada, kemudian melihat kembali ke kaidah-kaidah yang ada dan diterapkan di sana. Tentang harta saya jelaskan panjang lebar pada perjumpaan yang terdahulu, maksudnya dengan manfaat bila hajat adalah sekarang khanfilah, kalau antum makan bangkai hukumnya apa? Haram. Tapi kalau antum tidak makan bangkai, antum itu jadi sakit parah. Apa hukumnya makan makan bangkai? Atau sampai mati lah. Ya, kalau sampai parah namanya boleh. Kalau sampai mati hukumnya apa? Wajib. Karena wala taqtulu anfusakum, larangan membunuh bunuh diri anda. Apakah karena boleh dimakan kemudian dikatakan harta? Tidak. Anjing, asalnya diharamkan kita memanfaatkan anjing. Bahkan kata Rasulullah, orang yang punya anjing itu dikurangi pahalanya 1 kirat perharinya. Namun karena hajat berburu, hajat nunggui kebun, nunggui rumah, maka dibolehkan. Maka anjing bukan harta dalam Islam. Namun dibolehkannya kenapa? Karena hajat kebutuhan. Itu maksud daripada kata-kata tanpa hajat tadi. Yang mau, monggo, yang mau langsung. Enggak ada pakai kertas. Boleh. Boleh dengan syarat ketika transaksi ambil 1. Ya. Kalau enggak ambil 1 maka diambil yang paling murah. Kata Rasulullah, falahu au kasuha au riba. Man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu au kasuha au riba. Imam Syafi'i rahimahullah menerjemahkan dengan mengatakan adalah orang yang membeli dengan sistem cash dan tidak cash, beda harga, namun tidak menentukan transaksi yang mana yang diambil oleh dia. Apakah yang cash atau yang tidak cash. Kalau demikian maka dia wajib mengambil yang cash yang murah, ya, kalau enggak kena riba. Bagaimana hukumnya jual beli seperti ini? Misalnya saya punya toko herbal online, saya tidak punya barang, namun saya menjalin kerjasama dengan produsen herbal di Bandung misalnya. Ketika ada orang membeli herbal ke toko online saya menghubungi produsen herbal itu untuk kemudian langsung mengirim ke pembeli. Saya mendapat margin tertentu dari tiap herbal yang terjual. Dibolehkan. Karena antum adalah agen atau perwakilan dia. Dan wakil kal muwakil fil hukmi. Ini kaidah fikih cukup ma'ruf. Wakil sama dengan yang diwakili dalam hukum. Sehingga bila ada ketua yayasan dengan wakil ketua yayasan, kemudian ketua yayasan berhalangan, maka wakilnya yang tanda tangan. Tanda tangannya wakil sama dengan tanda tangannya apa? Pimpinan tersebut. Kemudian mohon bahas rinci subhat merubah. Besok insya Allah saya akan bahas. Besok saya akan buat 2 pembahasan tentang murabah dan jual beli salam. Bulan depan saya akan bahas insya Allah tentang jual beli murabah dan jual beli salam. Dan bagaimana perbankan menggunakannya kedua-duanya. Dua ini pakai di perbankan syariat, jual beli salam dan juga jual beli murabah. Bagaimana hukum restoran harga rata-rata? Masuk restoran bayarnya 150 ribu makan sepuasnya, tidak boleh dibawa pulang. Ya. Atau serba 10 ribu. Jawabannya kan pula, memang ada gharar di sana, ada gharar. Di mana yang makannya banyak untung, yang makan dikit di rugi. Namun apakah gharornya itu sepele, normal ataupun hanya kecil? Saya lihat kecil. Ya. Saya lihat kecil. Artinya kan pula manusia itu berapa sih makannya banyak-banyaknya? Dan ia mesti mengambil harga rata, harga tengah-tengah. Harga tengah, tengah. Maka bila nanti ada dalam pasan bai' gharar, ya, kita belum bahas ya tentang bai' gharar, ini juga masuk dalam hal ini ya. Dan saya lihat bila harganya rata-rata, maka dia insyaallah dibolehkan. Bagian hukumnya membayar utang jual beli dalam utang dibolehkan jual bayar di masjid, sebagaimana ada dalam hadis dari Sahih Bukhari di mana sahabat Nabi ada yang ribut masalah hutang di masjid. Nabi Muhammad SAW datang dan mengatakan, wahai fulan, kurangi hutangnya, wahai fulan, bayarlah hutang segera. Dan dibayar hutang ketika juga di Masjid Nabawi, tadi bolehkan. Dalam Sahih Bukhari yang terdapat dalam kitab salat dalam babul masajid, dalam Sahih Bukhari. Maka duhur ya, ntar nanti lagi kita coba habiskan. Tentang jual beli dolar, sejauh ini yang saya pahami dari yang saya baca, ada spot, ada future contract, ada forward contract, dan option. Bagaimana hukum dari transaksi tersebut? Ikhwan fillah, bahwa yang namanya jual beli dolar dengan rupiah ini adalah jual beli ribawi asalnya. Artinya dolar itu adalah barang ribawiyah dan rupiah juga barang ribawiyah. Dia sama ilahnya, beda jenisnya. Beda jenisnya. Maka kata Rasulullah, "Wa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Apabila beda jenisnya, satu ilahnya, maka jualah sesuka kamu dengan syarat kontan di majlis akad. Apa nama terserahmu, maka nama apa yang jelas kalau pembayarannya itu kontan, maka dibolehkan. Kalau dihutang, tidak dibolehkan. Kita bahas nanti dalam jual beli ribawi ya, ada dengarin sih insyaallah taala. Janji akadnya non permanen jika satu pihak membatalkan tanpa memberitahu kepada pihak lain, apakah dibolehkan? Dibolehkan. Saya mengatakan saya janji ngasih kamu uang, belum saya serahkan, ngomong maaf gak jadi, selesai. Boleh. Tapi apakah dosa? Enggak dosa, lain lagi urusannya. Kita gak ngomong dosa, kita ngomong kita apa? Muamalah. Warung kejujuran, hukum jual belinya sah. Apa? Warung kejujuran. Warung apa nih? Istilah baru lagi ya nih. Aneh ini ya. Ada warung kejujuran, artinya nyimpan barang, ya enggak? Kemudian tidak ada yang jual. Ada harganya 500, diambil, dibayar. Saya sendiri mengatakan enggak boleh. Enggak boleh. Pertama, ikhwanullah, banyak yang rugi. Banyak yang uang itu kececer. Yang kedua, tidak ada transaksi sama sekali. Enggak ada yang nerima. Siapa nerima? Enggak ada. Kalau mesin ada nerima, saya menerima mesinnya, karena uangnya nggak bisa nggak diambil lagi. Kalau terus udah ngasih uang ke mesin, bisa nggak kembali? Nggak kembali lagi. Kalau uangnya lebih ada sih, sisanya keluar. Kalau ini nggak ada, dia tidak punya rukun apa? Penjual. Semua transaksi yang nggak ada rukunnya lengkap, apa hukumnya? Enggak sah. Gimana kalau sepele? Wallahu a'lam bissawab. Kalau misalnya cuma isinya bakwan atau pisang goreng, wallahu a'lam bissawab. Nanti dulu saya pesankan ini. Gimana kalau bila ada anak beli buku tapi halaman buku tersebut ada yang rusak dan transaksi sebelumnya sudah sah? hukumnya boleh mengembalikan dan pemilik buku wajib mengganti. Ini namanya khiyar aib. Khiyar aib. Kita bahas. Ada khiyar aib di mana toko wajib menggantinya. Walaupun sudah ada keterangan barang yang Anda ambil tidak boleh dikembalikan. Ini syaratnya batil. Wa kullu syartin batilun laisa hukum. Kalau ada hukum Islam, qadhi akan menghukum yang punya barang untuk mengganti barang tersebut. Syaratnya apa? Batil, ya? Dan semua syarat batil hukumnya tidak ada. Hukumnya tidak ada. Demikian. Ada informasi bahwa si semua bank syariah Indonesia tidak ada yang murni dan masih terkandung riba. Saya katakan untuk mengatakan terkandung riba perlu pembuktian. Namun kalau ada pelanggaran syariat terbukti. Paham saya? Kalau pelanggaran syariat memang terbukti ada. Di antaranya mudharabah, mereka berganda. Tapi untuk membuktikan ribawi butuh bukti. Butuh bukti. Kalau untuk yang melanggar syariat masih jelas ada. Dan saya berani menantang yang mengatakan bahwa bank syariat sudah murni syariatnya. Tapi saya belum berani mengatakan bahwa semua bank syariat itu ada ribawinya. Karena apa? Karena bedakan antara riba dengan pelanggaran syariat. Riba melanggar syariat, tapi tidak semua pelanggaran syariat adalah riba. Maka informasi seperti ini, kan, fina, kita harus teliti, harus kritis. Ya. Kalau memang ribawi, cuma ribawinya. Buktikan dulu, baru ngomong semua bank. Tapi kalau pelanggaran, ada pelanggaran. Banyak. Contohnya pertama apa? Gampang pertama. Ya. Antum masuk ke bank apa yang nyambut? Siapa yang nyambut? Wanita. Apakah wanitanya itu dibuat actionnya itu cantik atau dibuat jelek? Itu sudah melanggar syariat. Sudah melanggar syariat. Paham saya? Belum lagi yang lainnya. Tapi kalau saya mengatakan apakah semua bank syariat itu masih ada ribanya, perlu apa? Pembuktian. Perlu pembuktian. Kita enggak mau sembarangan ngomong. Sebab ini sudah ngomong semua bank syariat. Kalau antum misalnya menyampaikan BSM, gampang. Cek yang ada di BSM, kita teliti bisa. Tapi kalau pelanggaran syariat, saya bisa buktikan. Dan saya bisa buktikan juga yang ada dalam muamalatnya mereka sehari-hari yang sifatnya financing atau funding. Tapi untuk ribawi sampai hari ini saya gak berani mengatakan bahwa bank-bank itu semua masih ribawi, saya belum bisa buktikan. Butuh jerosah, butuh penelitian. Bila ada yang bisa membuktikan, silahkan dibuktikan. Kita lihat kembali, emang kalau emang ada ribawi, kita sampaikan kepada mereka ini masih ribawi, tolong dihilangkan. Karena bank syariah itu cuma punya satu sifat yang disepakati oleh semua, yaitu bebas riba. Stop. Ya. Saya baca beberapa buku referensi dunia Arab pun yang jadi simah menjadi apa namanya kalau Wan Salafi kan cingkrang sama jenggotan. Ya. Yang menjadi tandanya adalah bebas riba. Bila ia masih belum bersibak, namanya bukan bank syariat. Ini pengakuan dunia. Tetapi belum berarti mengatakan tidak ada pelanggaran syariat. Maka bagi teman-teman yang menemukan adanya riba, tolong sampaikan mereka, Pak Bapak bukan syariat karena ada ribanya. Mereka sepakat. Paham saya? Karena memang tujuan mereka buat bank adalah untuk tidak ribawi. Tok. Itu yang sepakat seluruh dunia. Belum sampai membuat bank syariat dalam artian menerapkan syariat 100%, walaupun mengatakan kami adalah yang pertama kali murni syariat. Kita katakan bapak bohong. Bapak bohong. Saya berani ngomong. Ada beberapa bank saya lihat masih ada terlibat riba aja. Dengan membuat talangan haji. Talangan haji. Atau gadai. Masih kena riba. Tapi tidak semua bank syariat punya talangan haji, punya gadai. Faham maksudnya? Dan kita pengennya ilmiah membahasnya adalah satu persatu sistem yang ada, dan jangan menggunakan gaya kebiar uyah, ya enggak, masukin gula atau garam antum aduk semuanya asin semua, enggak. Nah, kita rinci semua dengan rincian yang jelas. Faham ya? Jadi jangan sampai kita kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang umum padahal itu tidak bersifat umum. Tolong ini dijaga, karena kita ingin dakwah salafiyah adalah dakwah ilmiah yang menempatkan suatu sesuai porsi, keadaan, dan tempatnya. Yang berlebihan mesti salah, dan yang enggak pas mesti salah. Di antum berusaha bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Insyaallah pada bulan depan kita membahas tentang jual beli murabahah dan solusinya. Demikian juga bagaimana seharusnya perbankan menggunakan jual beli salam sebagai produk dalam aktivitas mereka dalam keuangan. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bila ada hal-hal yang bersifat teknis, ya, misalnya materinya kepadatan, ya, minta dilambatkan, minta diperpanjang, fadal silahkan untuk memberikan saran, ya, karena kita tidak paham antum punya kemampuan satu persatu. Yang kedua, saya sendiri juga belum mengerti sampai di mana antum memahami step by step yang saya sampaikan dari awal, dan transaksi kemudian ke jual beli, kemudian ke beberapa jual beli yang kita akan buat praktis, kemudian setelah itu kita ke khiyar, dari khiyar nanti kita baru bicara tentang ribawi dan yang sejenisnya. Insyaallah demikian, mudah bermanfaat. Kita punya kurikulum sebetulnya, namun saya lagi berpikir bahwa ternyata dengan sistem seperti ini nampaknya tidak mungkin mencapai apa yang saya inginkan dari kajian ini, maka kemungkinan saya akan perlambat, ya. Saya akan perlambat, dalam artian lebih baik ngasih sedikit dipahami ketimbang banyak-banyak pada mumet semuanya. Demikian ya khanfilah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.